Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma'ba'd. Setelah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mukhtal dan fakhur, juga ancaman yang Allah berikan untuk orang-orang yang di antara sifat mereka adalah bakhil dan mengajak orang untuk kepada kebakhilan dan menyembunyikan sebagian karunia Allah, beliau kemudian mulai menyebutkan tentang nafkah, pengeluaran atau yang dilakukan oleh orang-orang yang suka berbuat riya. Qala rahimahullah, jadi ayat yang pertama, ayat yang lalu, orang ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menahan-nahan dan menyembunyikan hartanya dalam artian dia bakhil, tidak mau membelanjakannya untuk menyantuni orang miskin, anak-anak yatim atau yang lainnya, ini bakhil. Sedangkan ini ayat yang kedua, ini tentang orang-orang yang dia royal, membelanjakan hartanya, tapi dengan cara ya, riya, pamer supaya dipuji dan dihormati oleh orang lain. Qala rahimahullah, thumma akhbara anin nafaqati sadirah an riya'in wa sum'atin wa adamu imanin bihi. Kemudian beliau menerangkan, ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang nafkah yang muncul dari orang-orang yang riya dan sum'ah. Dasarnya adalah, yang mendorongnya adalah riya dan sum'ah. Wa adamu imanin bihi, dan tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perumpamaannya sudah kita lewat dalam surat Al-Baqarah, itu seperti batu cadas licin, nah, di atasnya ada debu, kemudian turun hujan, hilang apa yang ada di atas batu cadas tersebut. طيب قال فقال سبحانه والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون. Dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka رئاء الناس, untuk dilihat orang lain supaya dapatkan pujian, ai liyarawhum wa yamdahuhum, mereka berinfak, mereka bersedekah dan mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan supaya dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, wa yu'adzimuhum, dan dihormati oleh orang lain yang melihat. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Bukan karena beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Ai laisa infaquhum sadiran an ikhlasin wa imanin billah. Ini infak mereka, sedekah mereka itu tidak muncul karena keikhlasan. Dasarnya bukan karena mengharapkan wajah Allah. Dan bukan karena keimanan kepada Allah yang mendorong mereka melakukannya. Wa raja'a thawabihi, dan bukan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mengharapkan itu menjadi simpanan untuk dia di akhirat. Tapi murni karena tahu bahwa kalau dia berinfak ataupun membelanjakan hartanya, ya, hartanya akan bertambah. Qala ay fa hadha min khutuwati syaitan. Nah, ini tindakan seperti ini itu termasuk di antara langkah-langkah syaitan, wa a'malihi, dan perbuatan-perbuatan syaitan, allati yad'u hizbahu ilaiha, yang mengajak hizbahu, golongannya, kelompoknya, pengikut-pengikutnya kepadanya. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka termasuk bersama dia dengan menjadi penghuni-penghuni neraka yang bernyala-nyala. Wa sadarat minhum bisababi muqaranatihi lahum wa azzihim ilaiha. Dan ini muncul, tindakan seperti ini, perbuatan ini, berinfak bukan karena Allah, berinfak karena ingin dipuji. Dan ini yang rentan memang seringnya kepada tempat-tempat yang memang majal, tempat yang di situ memang kebaikannya terlihat. Illa man rahima rabbuh. Nah, muncul dari mereka disebabkan muqaranatihi lahum, karena selalu adanya penyertaan syaitan kepada mereka. Selalu dia disertai oleh syaitan dan dorongannya, ajakannya kepada kejelekan tersebut. Falihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang syaitan itu menjadi qarinnya, teman yang menyertai dia adalah syaitan, maka itu adalah alangkah buruknya teman yang mereka pilih. Ai bi'sal muqarin wasahib, seburuk-buruk pendamping dan seburuk-buruk sahabat, seburuk-buruk teman. Alladhi yuridu ihlaka man qaranahu, adalah makhluk yang ingin membinasakan orang yang dia sertai. Dan itu memang sifat bukan teman tapi musuh. Musuh itu selalu berusaha untuk agar musuhnya celaka, apapun caranya. Setiap makhluk yang berusaha yang lain celaka itu musuh. Walaupun tampaknya senyum manis dengan kita. Qala wa yas'a fihi ashadda sa'i, dan dia berusaha untuk melakukan itu, untuk menjalankan aksinya ataupun untuk mencapai tujuannya itu dengan sekuat-kuat usaha, semaksimal mungkin. Fakama anna man bakhila bima atahu Allah wa katama ma manna bihi Allah alaihi asin athim mukhalifun li rabbih, fakadhalika man anfaqa wa ta'abbada li ghairillah. Kalau orang yang bakhil, ini dari ayat-ayat yang pertama tentang orang-orang yang mumsikun madmumun, orang-orang yang menahan hartanya ya, tercela karena mereka bakhil, punya sifat bakhil, pelit, kikir, menahan-nahan apa ini kelebihan yang ada pada mereka ya, dan menyembunyikan apa ini anugerah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dia berdosa, dikatakan durhaka, dan juga menyelisihi Rabbnya. Maka seperti itu juga dosanya. Seperti itu juga orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya, wa ta'abbada li ghairillah, dan beribadah dengan harta itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua yang ditanyakan terkait dengan harta di akhirat nanti. Termasuk juga la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Nah, terkait dengan hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia peroleh, dia usahakan, wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan, tentang terkait dengan apa juga, dan juga untuk apa niatnya itu. Ancamkan juga di dalam ayat hadis yang lain. Dan perumpamaan-perumpamaannya sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Berapa waktu ini mereka yang berinfak tidak dengan ikhlas karena Allah. Bahkan penggambarannya dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang yang melakukannya sangat khawatir. Amalannya itu sia-sia. Qala fa innahu athimun asin li rabbih, sebagaimana dia menahan harta dan menyembunyikan karunia Allah itu dia berdosa, demikian pula orang yang membelanjakan hartanya tapi bukan karena Allah. Asin li rabbih, mustaujib lil uqubah, dan pantas dia untuk mendapatkan hukuman. Pantas dia untuk mendapatkan hukuman. Bahkan dia yang menyimpan harta menumpuk-numpuk, maksudnya ini ciri-ciri orang-orang yang Allah sebutkan tadi dalam ayat, wailan likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada. Dia mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Nah, mereka yang seperti yang tidak menginfakkannya, tidak menyedekahkannya, itu dijadikan harta itu menjadi lempengan-lempengan dari neraka, lalu disetrikakan ke lambung, ke punggung, dan ke kening-kening mereka. Fatuqwa biha jibahuhum wa dhuhurum wa junubuhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini simpanan yang kamu simpan untuk dirimu. Qala li anna Allah innama amara bi ta'atihi wa imtithali amrih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kecuali untuk taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ikhlas. Allah memerintahkan kita untuk taat dan mengerjakan perintahnya itu adalah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menaati perintah Allah, untuk menjalankan perintah Allah, untuk tunduk kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan lahir dan batin, apalagi terkait dengan harta ini, betul-betul dia hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Fahadal amal al-maqbul. Inilah amalan yang diterima, alladhi yastahiqu sahibuhul madh wat thawab. Mana orang yang melakukannya itu pantas untuk menerima pujian, menerima pahala dari sisi Allah. Falihada hatta ta'ala alaihi biqawlih. Untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya kata beliau menghasung, qala wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa madza alaihim, tidak ada dosa, apa sih kemudaratannya, apa madaratnya, apa beratnya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian serta membelanjakan sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka. Apa mudaratnya? Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah Maha mengetahui tentang mereka. Qala syai ayu syai'in alaihim, apa yang jadi tanggungan mereka, jadi beban mereka? Wa ayu harajin, keberatan apa? Wa ayu masyaqqatin, dan kesusahan apa? Talhaquhum, yang menghinggapi mereka. Law hasala minhumul imanu billah, kalau mereka muncul mendapatkan keimanan kepada Allah. Seandainya mereka beriman kepada Allah, apa sih mudaratnya? Alladhi huwal ikhlas, yang diantara bentuk keimanan itu adalah ikhlas kepada Allah dalam beramal. Wa anfaqu min amwalihim, kemudian juga apa yang menyusahkan mereka untuk membelanjakan harta mereka yang sebagian yang Allah berizkikan kepada mereka, allati razaqahumullah wa an'ama biha alaihim, yang Allah berikan sebagai nikmat kepada mereka. Fajama'u bainal ikhlas wal infaq. Nah, jadi mereka menyatukan antara keikhlasan dan keinfak. Ya. Apa yang membuat mereka ini memudarat mereka kalau mereka melakukan ini? Walamma kana al-ikhlasu sirran bainal 'abdi wa bainar rabbih la yattali'u 'alaihi illa Allah akhbara ta'ala bi 'ilmihi bi jami'il ahwal. Karena ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dan Rabb-nya. Tidak ada yang mengetahuinya satu pun kecuali Allah. Allah terangkan tentang ilmunya terhadap segala sesuatu, bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong sedikit pun untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakum alakum ayati la'allakum taqilun. Nah, apa kamu mau, salah seorang dari kamu mau punya kebun, punya sawah ladang, kurma, anggur, anggur-anggur, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia mendapatkan buah dari kebun-kebunnya itu. Dan dia dihinggapi menjadi ketuaan, lalu punya anak-anak keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu kebun-kebun itu dihantam oleh angin yang kencang yang membakar, memusnahkan kebun-kebun tersebut. Nah, akibat ini bentuk keikhlasan kalau itu jadinya. Nah, ya, berinfak tapi tidak ikhlas. Kalau yang bakhil itu sudah juga dicontohkan oleh Allah. Termasuk juga ketidakikhlasan itu manan, ya. Mengungkit-ungkit menyakiti. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin, cadas batu besar, alaihi turab, yang di atasnya ada tanah debu. Fasabahu wabilun fatarakahu salda. Dihantam air, kemudian hilang, bersih debu itu. Seperti itu orang yang berinfak tanpa ini, yang tidak ikhlas karena Allah. Oleh yang bakhil, dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya. Nah, seperti ya, dalam surat apa namanya Al-Qalam itu. Nah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wahum na'imun fa'asbahat kasarim fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaku wahum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin waghadaw ala hardin qadirin. Sepakat dua atau tiga di antara mereka, ini menyebutkan mereka bertiga. Yang dua berkata kepada yang lain, cepat berangkat, jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke kebun kalian ketika kalian panen. Karena ketika di zaman bapaknya, mereka selalu mengingatkan anak-anaknya, biarkan mereka fakara fuqara masakin itu ikut ngambil yang tercecer, enggak memetik mereka. Apa yang terjatuh dalam kebun itu yang dikutip. Nah, oleh anaknya dua orang ini enggak boleh. Nah, itu juga menambah bobot berat panen kita. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin wa ghadu ala hardin qadirin falamma ra'auha qalu inna ladallun. Nah, belum sampai mereka di tempat sudah kita kesasar, ini bukan kebun kita karena enggak ada lagi isinya. Nah, itu hukuman yang ajil, hukuman yang disegerakan atas orang-orang yang bakhil. Nah, bakhil. Cari harta itu bukan sulit, Cuma kita yang mungkin tidak qanaah, tidak merasa cukup puas. Sering kita gambarkan di sini, enggak punya tangan, enggak punya kaki, masih bisa dia makan, masih bisa jadi orang terkenal, bahkan jadi termasuk orang yang apa, selebritis juga, artinya terkenal, dia bisa manjat apa, mendaki bukit, nah, punya semangat hidup. Nah, yang lumpuh sama sekali, walaupun dia ateis ya, zindiq, tapi masih bisa punya, nah, bisa cari uang, hasilkan uang. Nah, untuk diingatkan kepada para thalabah, supaya jangan futur, mereka belajar di ma'had di mana mereka belajar, selesai dari ma'had yang ini dipikirkan cari uang. Jangan, uang mudah antum cari. Selama antum masih punya akal, sehat akalnya, hatta enggak punya tangan, enggak punya kaki, bisa cari uang. Bisa cari uang. Nah, rezeki dari Allah. Nah, tinggal kita karena puas atau tidak, cukup merasa cukup dengan Allah atau tidak. Nah, yang diingatkan oleh Rasulullah, setiap jiwa itu tidak mati kecuali rezekinya sudah pasti sempurna. Maka Rasulullah mengingatkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ajmilu fit talab. Perbagus dalam mencari. Perbagus saja, banyak tawakal pada Allah, diusahakan dengan yang halal, bersih dari syubhat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kok dapatnya? Sudah banting tulang beras keringat, nah, tinggal apa? Kita yang berarti kurang takwa. Kenapa? Enggak merasa puas sudah dapat di tangan seperti itu. Lihat yang ke bawah. Lihat di bawah. Di bawah kita banyak lagi yang belum. Mereka bahkan lebih. Punya gelar sarjana, capek mereka kuliah ataupun mendapatkan pontang-panting mencari. Nah, itu pun kalau bersih semua dari syubhat. Yang hampir-hampir tidak. Hajmilu fit talab, perbagus dalam mencari. Banyak takwa kepada Allah, banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anhara. Saya sudah istighfar, saya bikin dosa apa? Ya, subhanallah. Selama masih Bani Adam, berarti kita pasti tergelincir dalam dosa. Dan bisa jadi juga, kekurangan itu mungkin lebih baik bagi kita. Kalau dapat lebih, bisa hancur iman kita. Ada orang yang memang dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dia berusaha maksimal dapatnya, nah, pertama bisa jadi dianya yang memang kurang syukur pada Allah. Nah, kurang syukur. Dianya mungkin bersyukur, tapi keluarganya kurang bisa bersyukur, gak sabar. Nah, banyak cerita sudah. Ceritanya Ibnu Jarir At-Tabari tentang Al-Kinani yang ada di Mekah. Puluhan tahun dalam kesengsaraan kemiskinan, menanggung 9 perempuan, keluarganya, mahramnya, mertuanya, ibunya, istrinya, anak-anak perempuannya, kakaknya, saudara perempuannya. Subhanallah. Pakaiannya sehari gantian sama istrinya untuk bisa sholat. Sekian puluh tahun dapat ujian berat lagi. Dapat 3.000 dinar. Luqatah 3.000 dinar. Nah, kalau dihitung mungkin 1 miliar atau 3 apa 100 juta atau 10 juta 1 dinar udah berapa itu? 30 miliar. Subhanallah. Nah. minta jatah, boleh enggak dia dapat jatah 100 saja? Enggak bisa. Pokoknya kalau dia ada yang menemukan, serahkan kepada saya. Gimana kalau 10 saja? Enggak bisa. Pokoknya kalau bisa dia ada yang menemukannya, kembalikan kepada saya. Ya sudah, enggak bisa 10, 1 dinar saja sudah. Sudah naik semua. Nah, kalau kita mikirnya kan sudah ditemukan kok, orang minta hadiah gitu masa enggak. Tapi subhanallah. Nah, ya Allah. Nah, sudah sekian puluh tahun dia merasakan nikmatnya, enggak artinya enggak goyah imannya karena harta. Sekarang justru dapat harta 3.000 dinar. Apakah saya harus goyang? Nah, dia kuatkan imannya, datang, ayo ke rumah, ini 3.000 dinarmu. Subhanallah. Nah, belum sampai keluar rumah, balik pemuda tadi, bapakku punya pesan sebelum meninggal untuk menyerahkan 1.000 dinar pada orang yang paling berhak. 1.000 dinar. Tadinya mengharapkan berapa? 100 dinar. 10 dinar pun enggak dapat, 1 dinar pun enggak dapat. Sekarang 1.000 dinar. Nah. Itu kisah nyata ya. Abu Ibnu Jarir cerita. Dan dia dapat bagian. Ibnu Jarir dapat bagian. Dan kamu anak muda, kamu menyaksikan ini kisah, ini cerita ini. Ini bagianmu. Berapa tahun kemudian datang lagi Ibnu Jarir melihat rumah tersebut. Orangnya sudah punya istilahnya, anak perempuannya sudah jadi ratu. Dapat suami yang masya Allah juga tajir. Berapa tahun kemudian datang lagi, sudah tidak ada keturunan di situ. Nah. Ya. Sabar. Ya. Yang penting juga qanaah. Gitu. Usaha-usaha. Tapi sandarkan itu semua kepada Allah. Minta pertolongan Allah, banyak istighfar. Ya. Ya. Para istri juga, ini tadi kisah di sini juga ada pelajaran juga buat para istri. Lihat, ya. Hampir goyah dia karena melihat istrinya membujuk. Nah, udahlah ambil satu saja, kan dia kan gak ngitung. Nah. Hampir dia, nah, kasihan istrinya, mau sholat aja gantian nunggu dia pulang sholat. Di tanah haram, tanah suci. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ma rafa'a syai'un min amri dunya illa wada'ahu Allah. Dan itu pasti. Tidak ada satupun perkara dunia yang naik, pasti Allah jatuhkan, Allah rendahkan. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih berilmu. Ada orang kaya masih ada yang lebih kaya. Nah, kita sengsara masih ada yang lebih sengsara dari kita. Nah. Dan minta pertolongan kepada Allah. Makanya masyaallah. Ingat kata-katanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Salafun salih, satu dari 10 yang sudah pasti masuk surga. Ubtulina bisarra bidarra fasabarna. Kami diuji dulu bersama Rasulullah dengan kesulitan, kesempitan, intimidasi, tekanan, serangan. Kami bisa sabar. Mutajallidan, tabah. Diusir, enggak ada punya harta sama sekali. Nah, diusir, tajir termasuk orang tokoh, Abdurrahman bin Auf. Enggak bawa apa-apa, meninggalkan Mekah ke Madinah, negeri asing. Allah gantikan, Allah beri. Wabtulina bisarra falam nasbir. Dan kami diuji dengan kemudahan, kekayaan, kelapangan. Tapi kami tidak sabar. Merasa kurang syukurnya kepada Allah. Padahal surganya sudah. Itu Abdurrahman bin Auf, bagaimana dengan kita? Ya. Fa'tabiru ya ulil absar, nasallallahu alaihi wasallam yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.